saudaraku. Sarungkanlah pedang Ali dan Aisyah ke tempat yang pantas. Yo. Yo. Jika dia sudah harus menampakkan diri ke permukaan mainstream, maka sampaikan salam ini ke setiap pelotok dakwah. Barisan revolusi Islam mulai mengejuang tawa, walau harus diancam dengan ribuan polisi neraka. Di titik ruang komunikasi sel-sel perkumpulan surga, rekonstruksi dari energi akar Madinah dibangun dari bahan dasar sebuah gerakan. Oasis dari bayangan ungu hingga bestial dan Zaire takkan terlupakan. Beginilah waktu telah mengajarkan kami dengan baik untuk tidak pernah percaya pada barisan kafir dan munafik di atas teror demokrasi dan belenggu konfrontasi kasuistik, ancaman demokrasi parasit dan monopoli politik dari Sabra Satila hingga Bosnia Herzegovina. Sejarah telah memaksa kami menyusun ulang agenda perjuangan umat manusia, dimulai dari gerakan ke negara, lalu berakhir pada kebangkitan peradaban yang mulia. Khilafah Islamia, Islam pasti kembali berjaya. Fase demi fase, titik kaderisasi, regenerisasi barikade, antisipasi dari invasi bangsa simpanse. Kaum kamalak reportase, kualitas tarbiyah adalah kualitas pilihan. Ekosistem dari lokomotif ketakwaan lahir dari gejolak kebangkitan perlawanan menuju bak konsolidasi, maka komunikasi adalah tulang punggung. Pecundang dan ide rekayasa parang para pembangkang dan hunusan pedang Firaun yang berpetualang bersama neraka datang 98 dalam hipokritas Pancasila dan intelijen negara, dalam kolosal para maniak teror dan raja provokator yang sugesti dan bila rekonstruksi Istana Bogor dan orator pesan yang mampu menjadi kompor komprador tirani agar tidak terlihat kotor. Rasakanlah jejak revolusi yang mulai menghampiri pembakar sandiwara ilusi demokrasi dari rotasi rumus akbili dan konspirasi untuk kita yang bernafas dalam sangkar para tirani. Sejak fundamental berarti cacat mental, maka kita memang telah dipimpin oleh kebohongan massal, monopoli modal agentur internasional yang rubah setiap mal menjadi lembaga sensor akidah nasional. Radikalisme dan reaksioner, friksi rekayasa kontrol moneter, pabrik baru para parasit sekuler, undang-undang anti teroris dalam kelantan pejabat teler, menggalau dalam doktrinasi internal konflik, picu sumuriotik, undang-undang patetik dan lusinan kasuistik. Risau-pisau paro agenda masal mulai mengacau, rekayasa semi dan isu teroris rangkai pecahan abu-abu kontra fasis, materialis dan pramulu badai lama pada kedangkala dirilis, rumus tinjau humanis yang memantai lusinan suara dan sangat demokratis. Begitu praktis ujatan egosentris yang merabu najisnya para ateis. Engkau pewaris air Baitul Maqdis yang bertahan di antara tekanan fitnah dan isu teroris, terbelenggu poros prejudis dari para fasis yang berteriak fasis. Bertahanlah, Allah beserta kita. Yeah.